بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوانا في الله رحيماني ورحيمكم الله الحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Semoga kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan istiqomah di atas manhaj as-salafus saleh, dan kita senantiasa berada di atas at-tawassut, di atas jalan pertengahan yang lurus, baina al-ghulu wal-jafa, di tengah-tengah baina tarafai naqid, di antara kedua perkara yang saling bertolak belakang. Yang pertama berlebih-lebihan melampaui batas, yang kedua bersikap mengenteng-entengkan, menganggap remeh, dan kedua-duanya merupakan tipu daya syaitan. Kemudian juga kita berusaha dan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan semangat yang meningkat, semangat yang bertambah untuk membela al-haq dan berada di atas al-haq, dan meningkatkan perjuangan serta mencurahkan apa yang kita mampu untuk bertahan di atas dakwah, dan untuk tetap istiqomah di atas dakwah dan berusaha ikut membela dakwah semampu yang apa kita yang bisa. Yang demikian kita sebutkan dikarenakan kita berada di atas al-haq. Sementara orang-orang yang mereka di atas kebatilan, ternyata mereka memiliki daya juang yang tinggi, memiliki militansi yang luar biasa, padahal yang mereka perjuangkan adalah kebatilan, yang mereka perjuangkan adalah kejahatan, dan mereka sedang berjalan menuju azab, menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kaum Khawarij dari dahulu hingga sekarang, dan apa yang ada di negeri kita ini. Dan kita baca tentang kiprah mereka pada zaman dahulu di dalam kitab-kitab atau apa yang diterangkan oleh para ulama. Itu gambaran yang kita dengar. Tapi di hadapan kita, di negeri kita, itu sebagai suatu kenyataan. Kita melihat militansi yang amat sangat tinggi, yang luar biasa, dalam keadaan mereka di atas kebatilan, di atas jalan yang menyelisihi petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mereka rela untuk berkorban jiwa, berkorban harta, dan rela hidup menderita demi untuk di atas prinsip yang sesat tersebut. Yang kita lihat di lapangan, seperti di poso, mereka hidup di hutan-hutan jauh dari kota, dan mereka hidup berpindah-pindah menghindari kejaran aparat keamanan, dan mereka hidup terkatung-katung, makan seadanya, tidur sekenanya di mana saja. Dan kondisi yang semakin terjepit tidak menyurutkan semangat mereka berjuang dalam keadaan di atas kebatilan. Bahkan mereka ketika terpaksa harus turun ke desa, mereka tidak kemudian ada sedikit rasa takut akan keselamatan jiwanya. Tapi justru mereka membuat teror yang nyata di depan manusia. Dari kesaksian orang-orang yang ada tentang kegiatan mereka ketika terpaksa harus turun ke desa dan bertemu dengan seorang kakek di kebun yang kebetulan beragama Hindu, dan tidak tahu menahu orang di kebun, seorang kakek ini, mereka tangkap dan langsung seketika itu digorok lehernya di tempat itu. Kemudian mereka masuk ke kampung mencari seseorang yang mereka tuduh menjadi informan, menjadi mata-mata yang melaporkan keberadaan mereka ke aparat keamanan. Datangi rumahnya, diambil, dan di hadapan masyarakat juga digorok dan diangkat kepalanya. Siapa yang berani lapor, ini akibatnya. Ini mereka, kaum Khawarij, yang sudah buta mata, buta hati, buta rasa, yang mereka anggap surga di hadapannya. Mereka anggap bidadari sedang menantinya. Mereka anggap malaikat sedang membantunya. Padahal mereka di atas kebatilan, bukan di atas prinsip kebenaran. Namun mereka memiliki daya militansi, daya juang yang luar biasa. Ini contoh. Demikian pula kalau kita berbicara tentang kaum Syiah Rafidah, juga sama, militansinya luar biasa. Tidak pernah lelah, tidak pernah jemu, dan tidak pernah bosan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka di tengah-tengah kaum muslimin, mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, mencela ummahatul mukminin. Dalam keadaan mereka di atas kebatilan, tapi tidak pernah mereka surut semangat. Demikian juga di negeri kita, yang semakin hari semakin nampak menggeliat dan semakin jelas ingin menunjukkan eksistensinya, yaitu kaum komunis. Dalam keadaan mereka di atas kekufuran, mengingkari adanya Rabb, mengingkari adanya ajaran agama, tetapi mereka memiliki militansi yang luar biasa. Tidak pernah gentar, tidak pernah ada rasa malu, tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa bosan, dan bangga dengan perjuangannya di atas kebatilan tersebut. Ini ghulu, berlebih-lebihan melampaui batas ekstrim. Sementara yang lainnya, kebanyakan manusia di sisi lain, mereka di atas sikap tidak mau tahu, sikap mengenteng-entengkan, sikap masa bodoh, sikap menyepelekan, menganggap tidak masalah, dan mereka terbuai dengan kehidupan yang melalaikan, menghabiskan waktu untuk hura-hura, tidak peduli akan apa yang terjadi, tidak peduli dengan prinsip apapun. Itu kebanyakan manusia. Ahlussunnah wal jamaah diantara dua kiblat yang bertentangan, berlawanan antara ekstrim melampaui batas dan sikap menganggap enteng satu perkara. Di dalam beragama, ahlussunnah di atas prinsip tawassut, pertengahan, dan di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Oleh karena itu, kalau seandainya kita membaca hadis Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfaq wasta'in billah wa la ta'jiz, bersemangatlah engkau dalam perkara apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa lemah. Kalau ini diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, maksudnya ala ma yanfa'uk fi umuri dunya wa fi umuri din, dalam perkara dunia dan dalam perkara agama. Sudah jelas apa yang kita tempuh, apa yang kita jalani, apa yang kita yakini, dan apa yang kita pegang adalah di atas bimbingan para ulama ahlu sunnah, di atas pemahaman Alkitab Sunnah, pemahamannya para salaf. Maka ihris, bersemangatlah. Sedang kalau seandainya itu hanya untuk dalam perkara dunia yang bermanfaat, ihris. Dalam perkara dunia yang bermanfaat, ihris. Apa yang bermanfaat? Yang menunjang kita untuk bisa istiqomah, menunjang kita untuk bisa semakin dekat kepada Allah beribadah, dan menunjang kita untuk semakin bisa melakukan kegiatan dakwah, dan menunjang kita untuk semakin bisa mengamalkan sunnah. Semangati perkara dunia tersebut, karena perkara-perkara dunia yang hukumnya mubah akan menjadi perkara yang berpahala ketika menjadi wasilah untuk tegaknya perkara-perkara diniyah. Al-wasailu ala ahkamil maqasid, apa yang menjadi wasilah itu hukumnya seperti apa yang dituju. Maka semangati perkara dunia bukan untuk melalaikan perkara diniyah. Semangat dalam perkara dunia untuk menunjang dicapainya perkara diniyah. Dan ketika itu sudah perkara yang baik, disemangati. Fi umuri dunia wa fi umuri din. Setelah bersemangat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan yang pertama ada, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala asbab untuk bisa datangnya pertolongan, dan meningkatkan daya juang di dalam meniti jalan kebenaran tersebut. Karena minta tolong kepada Allah bukan sekedar diucapkan atau dimohonkan dengan mengangkat kedua telapak tangan tanpa ada usaha, tanpa ada aktivitas, tanpa ada upaya secara nyata. Sehingga kata Rasulullah SAW, wala ta'jiz, dan jangan engkau merasa lemah, engkau merasa tidak mampu. engkau merasa tidak bisa, lakukan segenap apa yang dimampui dengan daya juang yang maksimal. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada putus asa. Jangan mengalah sebelum berbuat. Yang ini sering dilakukan oleh kebanyakan manusia untuk perkara dunia. Perkara dunia sebelum dicapai, gagal diulangi lagi, gagal diulangi lagi, gagal diulangi lagi. Dalam perkara din, mestinya lebih daripada itu. Ketika jiwa pemalas ada pada diri seseorang, ini membuat tercelah meskipun dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara din. Dalam perkara dunia, malas itu akan menjadikan derajat rendah, tidak dihargai oleh manusia, menjadi orang yang tidak ada potensinya. Dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara din, maka malas adalah penyakit yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit malas. Jangan malas dalam perkara dunia, semangat bekerja. Dalam perkara agama, semangat berbuat. Yang pernah kita sampaikan bahwasanya dakwah sunnah, dakwah yang dinanti oleh umat, dakwah yang ditunggu oleh umat, dan kita belum merasakan apa yang dirasakan oleh para rasul, para nabi, ketika mereka mendapati ujian-ujian, dan memang ujian para nabi yang paling berat. Dan sering seorang itu tidak mampu mencerna bagaimana memahami apa yang disampaikan bahwa asadun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat ujiannya dari kalangan manusia adalah para nabi. Ini kurang bisa dimaknai sebelum orang itu mengalami beratnya usaha untuk istiqomah. Ketika diceritakan Rasulullah SAW ketika berdakwah dicela, biasa saja. Tapi ketika dia merasakan satu kali berdakwah dicela, satu kali mengamalkan sunnah dicela, dicemooh. Satu kali berusaha untuk menampakkan syiar sunnah dibenci, dimusuhi. Baru dia akan merasakan, oh ternyata ujian para nabi lebih berat daripada itu. Tapi ketika kita dalam keadaan mengalami segala banyak kemudahan, kita membaca tentang hadis, berita tentang Rasulullah SAW diuji dengan berbagai macam ujian berat, itu akan sepintas lalu saja. Tidak sepenuhnya untuk merasakan hingga kita bisa menjiwai, memaknai apa yang dimaksud dengan betapa berat ujiannya para nabi. Nah, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan sering menjadikan orang itu tertipu dan lalai. Sering menjadikan banyak orang itu tidak ada kekuatan perjuangan, karena semuanya berjalan mulus. Sementara di tempat-tempat lain, dengan ancaman risiko yang tinggi. Kalau saja tadi disebutkan bahwasanya ada seorang yang dianggap sebagai mata-mata melaporkan kepada penguasa, dicari dan digorok lehernya. Sementara ahlu sunnati wal jamaah itu jelas dituduh sebagai antek-anteknya taghut, sebagai anak buahnya, kroni-kroninya taghut, kroni-kroninya kaum kufar, para penguasa yang kafir. Maka permusuhannya jelas. Ahlu sunnah ditimpa karena berada di tengah-tengah di antara dua kelompok, dua pemahaman yang saling berlawanan. Maka yang dihadapi oleh ahlu sunnah juga dari dua arah. Dari kalangan orang ekstrim, dari kalangan orang khawarij, dituduh sebagai kaum murjiah. Tuduhan khawarij terhadap ahlu sunnah dituduh murjiah. Murjiah itu kelompok yang meyakini bahwa iman itu tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan dosa, tidak akan berkurang. Nah, dianggap ahlu sunnah menjadi murji'ah oleh mereka karena ahlu sunnah tidak bisa menghukumi sesuatu yang kafir dengan kekafiran. Sementara mereka jelas perbuatan seperti ini hukumnya apa? Kafir. Ahlu sunnah tidak mengatakan tidak kafir, sehingga dikatakan murji'ah. Bahkan lebih daripada itu, pada prakteknya akan dihalalkan darahnya. Di sisi lain, kelompok yang lain yang tidak memahami tentang dakwah ahlu sunnah, dianggap ahlu sunnah adalah bagian dari kelompok khawarij, bagian dari kelompok teroris. Sehingga berat dakwah ahlu sunnah. Dia harus menjelaskan ke sana prinsip Islam, membantah apa yang dituduhkan oleh kaum khawarij, dan harus menjelaskan ke sini bahwa bukanlah ahlu sunnah itu sama dengan khawarij, meskipun penampilannya sama. Kalau ahlu sunnah tidak memiliki semangat, ahlu sunnah tidak memiliki militansi yang kuat, mereka akan terhempas karena musuhnya banyak. Terlebih lagi ketika propaganda-propaganda kaum Syiah belum, mereka menjuluki ahlu sunnah dengan Wahabi. Propaganda-propaganda kaum liberal juga menjuluki Wahabi yang sesat, yang suka mengkafirkan, dan seterusnya. Ini semua menuntut kita semua untuk punya semangat yang tinggi dan punya militansi yang tinggi dan memiliki daya juang yang kuat dan betul-betul di dalam mempelajari, di dalam mengamalkan, dan di dalam mewujudkan, memperjuangkan itu ada di sana mujahadah. Dituntut seperti itu. Sehingga yang perlu dilakukan oleh kita dari majelis-majelis yang kita adakan itu memberikan pembangunan kepada kita secara rohani, keimanan semakin meningkat, itu yang diharapkan. Dan tentunya kebaikan-kebaikan, timbangan kebaikan semakin berat yang diharapkan, di lain sisi juga secara keilmuan. Sehingga ketika keluar dari majelis setelah sekian lama, itu bisa menjawab apa yang diinginkan oleh umat. Ketika kita duduk belajar, suatu saat orang akan belajar kepada kita. Orang bertanya, sudah berapa lama ngaji? Sudah sekian tahun. Saya tolong minta diajari ini, diajari itu. Ya, tidak bisa kita mengatakan, wah belum bisa. Kalau kita melihat antusiasme masyarakat, meskipun dalam skala kecil komunitasnya, tapi itu sebagai wujud barokah dakwah sunnah. Ketika mereka berada di atas jalan sunnah, dijalankan dengan cara sunnah, Allah akan tolong, Allah akan permudah. Nah, semakin dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin menjadi ujian buat kita sejauh mana kita ikut andil di dalam tersebarnya dakwah. Maka semampu yang kita bisa, ketika dibutuhkan, ketika diminta, bisa memberikan walaupun sedikit. Dan semoga termasuk daripada andil dakwah. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, keberuntungan yang kita peroleh ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita fasilitas dan juga dalam satu komunitas, ini menjadi potensi yang besar yang kita bisa ikut andil dari segala sisi yang kita mampu dan disemangati. Disemangati dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan tidak ada rasa lemah. Wah, saya tidak bisa. Wah, saya tidak mampu. Dan seterusnya. Kita bisa, meskipun sulit, kita jalani, kita perjuangkan. Allah akan beri kemudahan. Walhamdulillah. Keberuntungan yang berikutnya, kita juga memiliki orang-orang tua dari kalangan asatidah yang mereka juga memiliki perhatian yang begitu besar terhadap dakwah, khususnya dalam skala nasional di negeri ini dan juga ke setiap masing-masing daerah. Mereka senantiasa memberikan bimbingan dan arahan, pembinaan dan pendampingan dan yang kita lihat mereka betul-betul di atas perjuangan, di atas dasar adanya ikatan ukhuwah, di atas mahabbah dan di atas misi dakwah. Mereka rela datang ke tempat yang jauh dan tidak ada yang menghalangi untuk mereka-mereka datang kecuali ketika kondisinya sudah tidak mampu. Semisal sakit. Seperti yang terjadi kemarin di Poso yang sedianya dihadiri oleh Ustaz Luqman Hafizullah Ta'ala qadarullah wa syafa'al, dia sakit sehingga tidak bisa hadir. Kemudian yang hadir Al-Ustaz Rafi Hafizullah Ta'ala. Perjalanan yang begitu jauh, jauh perjalanannya. Terus melewati gunung dan melewati beberapa tempat yang rawan, yang di situ menjadi basisnya kelompok Santoso, kampungnya Santoso lewat situ. Mungkin antum semua dengar ada namanya Gunung Biru. Itu hamparan pegunungan dari Poso sampai ke Palu yang jaraknya tempuh itu 6 jam perjalanan lewat bukit-bukit, naik turun di atas tebing, di bawah jurang. Nanti melewati di situ kampungnya Santoso. Dan alhamdulillah di sana dakwah sunnah ada. Ada dakwah sunnah. Dan asatidah berkunjung ke sana. Medannya begitu berat, risikonya nyawa. Di kampung situ pernah satu kejadian, belum lama. Ada anggota polisi lewat, patroli. 7 orang pakai sepeda motor. Tiba-tiba diberondong dari atas. Meninggal semua. Tanpa diketahui, tanpa bisa dideteksi. Keberadaan mereka di hutan, sampingnya itu hutan. Yang mereka standby di situ sembunyi, tidak ada yang tahu. Itu kelewat diberondong, habis. Hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersemangat, asatidah bersemangat. Ikhwah di sana bersemangat. Dalam kondisi risikonya begitu yang kita sebutkan tadi. Nah, kita beruntung dalam kondisi aman, alhamdulillah. Mau berjalan kemana, aman. Dan asatidah berjalan ke sini, mereka datang juga dalam kondisi yang mudah perjalanannya. Sehingga mereka bisa datang dengan mudah, kita berkoordinasi. Oleh karena itu, yang kita sampaikan ini adalah untuk menggugah agar kita jangan terlalaikan, agar kita jangan mudah mengalahkan kegiatan dakwah kecuali ada hal-hal yang memang tidak ada uzur dan hal tersebut lebih penting atau senilai kedudukannya. Kita bisa berkumpul seperti ini di setiap maghrib. Itu karunia. Sesuatu yang sangat diinginkan oleh banyak orang-orang yang mereka ingin baik. Sesuatu yang hilang, yang mereka kenang. Ya, katanya sekarang ada upaya untuk menghidupkan kembali budaya yang sudah hilang pada masa lalu. Yaitu setiap maghrib pengajian. Dulu kalau maghrib itu di masjid-masjid ada pengajian anak-anak. Seperti di kampung Ana, zaman anak kecil, ada di setiap langgar, di setiap masjid, tiap maghrib itu anak-anak ramai belajar menghafal juz amma, belajar yang membaca Al-Quran. Sekarang coba perhatikan, tiap maghrib masjid kosong, tidak di kampung, tidak di kota. Ya. Kalau seperti ini keadaannya, seperti ini keadaannya kaum muslimin generasinya, ketika mereka tua nanti, jadinya seperti apa? Tidak punya bekal ilmu. Kita alhamdulillah diberikan kesempatan dan kesadaran. Setiap maghrib ta'lim ada. Setiap maghrib kajian ada. Dan setiap maghrib ada jadwalnya. Kecuali uzur. Maka itu nikmat yang luar biasa. Sesuatu yang diinginkan oleh para orang tua yang mereka masih sadar. Untuk generasinya menjadi baik terbimbing oleh agama. Ternyata yang mereka harapkan potensinya sudah hilang. Setiap maghrib anak-anak di depan televisi. Orang tuanya juga sama. Nah, masjidnya dibiarkan kosong. Kita ahlu sunnah menjadi orang-orang yang memang berusaha lebih dekat dengan ilmu dan lebih dekat kepada masjid dan lebih memiliki kecintaan yang tinggi terhadap agama ini. Sehingga dengan seperti ini, kita saling mengingat, kita saling mengingatkan apa yang kita bangun bersama-sama. Tempat ini secara fisik, dengan pengorbanan antum semua, alhamdulillah, jazakumullah khair. Dan juga mereka para muhsinin, jazakumullah khair. Secara fisik terbangun. Kemudian secara makna, ya, ma'nawiyah, hisiyah ada bangunan fisiknya, ma'nawiyah ada bangunan ilmiahnya. Kalau bukan kita, siapa? Kalau kita sudah banyak terlalaikan dengan urusan-urusan yang itu sifatnya tidak lebih penting, lalu meninggalkan majelis yang kita anggap penting, maka itu suatu kemunduran. Dan satu bentuk, kita menelantarkan apa yang sudah kita upayakan secara fisik. Qanafillah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat para asatidzah terkait dengan potensi-potensi di daerah masing-masing untuk terus berkembang dalam bentuk dakwah yang terkoordinir. Ini menjadi bahan musyawarah secara berkala, secara rutin mereka asatidzah bertemu, ya, untuk membahas tentang berbagai macam kendala-kendala dakwah dalam sekup nasional maupun dalam sekup per daerah. Ada di sana kendalanya seperti ini, kendala di sana seperti ini, di daerah sana kendala seperti ini. Dan ada satu faedah ketika kita bertemu dengan beberapa ikhwah di tempat lain. Seperti misalkan di Gorontalo. Ikhwah banyak. Sebutkan ada sekitar 100 ikhwah. Tapi kondisi belum seperti yang ada di tempat kita. Belum ada satu tempat yang mereka bisa berkumpul. Bisa melakukan kegiatan secara rutin bersama-sama. Dan itu PR bagi mereka. Mereka sedang berusaha. Belum lagi kendala-kendala yang lainnya. Nah. Seperti misalkan di Poso. Dengan luas yang ada daerah itu. Kecil sebetulnya. Tetapi terkotak-kotak. Di sini ada, di sini ada, di sana ada. Sehingga ada kendala tersendiri untuk menyatukan secara terkoordinir. Lebih rapi pengelolaan dakwah yang ada. Itu juga menjadi PR. Dan PR ini selain dirasakan oleh ikhwah di tempat-tempat itu, juga naik ke majelisnya asatidzah. Asatidzah memikirkan Ustaz Luqman, Ustaz yang lainnya, Sadidah Habibullah, itu duduk di waktu, dari waktu ke waktu, mengadakan pertemuan demi pertemuan, membahas di sana seperti ini, di sana seperti ini, di sana seperti ini. Ya, ini untuk menepis anggapan sebagian orang yang ingin menjatuhkan Asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika saya tidak datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana. Ya. Ada yang secara jahat melecehkan dengan dijuluki dengan Asatidzah amplop. Memang datang sana dapat amplop, datang sana dapat amplop. Itu yang mereka soroti. Padahal apa yang ada di dalam kepalanya, masalah-masalah yang ada, ini sungguh luar biasa. Kalau bukan karena dakwah, kalau yang dipikir adalah masalah mal, untuk usaha lebih bagus daripada mengurusi seperti itu. Ada dari kalangan orang Hizbiyun, ungkapannya keji semacam itu. Menjuluki Asatidzah itu dengan gelar yang semacam ini. Padahal beban-beban dakwah, problematika dakwah, kendala-kendala dakwah amat sangat luar biasa yang mereka hadapi, yang itu tidak dipikirkan dan tidak difahami oleh kebanyakan orang, bahkan dari kalangan ahlu sunnah ikhwanna fillah, tidak semuanya paham. Terkhusus di tempat-tempat yang kondisinya tidak ada masalah, ya, tidak ada problem, atau tidak mau tahu dengan problem-problem dakwah. Semoga mereka semua saja tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sabat di atas manhaj yang hak ini, dan irtibatnya mereka kepada ulama mendatangkan berkah, ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama kibar. Dan kita juga bisa mengambil faedah agar kita semakin bersemangat, bersungguh-sungguh. Dan ketika kita belajar, berusaha taksil, berusaha kita naik kemampuannya. Bukan senantiasa terus menjadi pendengar, menjadi pendengar, menjadi pendengar, tapi bisa menjadi penular. Sekarang mendengarkan, nanti besok, lusa, tahun depan, berikutnya bisa menyampaikan apa yang sudah pernah didengarkan di majelis. Hadis yang pernah dengar bisa dihafalkan, atau bisa membaca sendiri, bisa menyampaikan sedikit demi sedikit. Kalau tidak kepada orang lain, kepada keluarga, kepada anak. Kalau tidak kepada majelis umum, di majelis, di masjid, beberapa orang diajari. Ini target-target kita. Agar kita juga punya militansi yang kuat, sebagaimana mereka, kaum khawarij, punya militansi yang luar biasa dalam keadaan menuju gerbang pintu kebinasaan. Ini oleh-oleh faedah, dan semoga bisa menggantikan materi yang kita ingin sampaikan. Dan nasihat seperti ini sangat penting buat ana secara pribadi, mimbabil faedah, dan semoga bisa memberikan kepada antum faedah, dan juga bisa memberikan tambahan kepada kita semangat untuk memperjuangi dakwah ini dengan apa yang kita mampu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.